نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الدين أعزني الله وإياكم والحمدلله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan taufik, diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas duniawiyah ataupun yang sifatnya diniyah. Di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk duduk hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagaimana biasa pada malam Jumat kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah, ayat yang kelima dan keenam yang belum selesai kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kita mengulang membaca ayatnya supaya semakin melekat makna yang terkandung padanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Sudah jelaskan dua makna dari kalimat ini pada pertemuan yang sebelumnya. Semoga diingat dua makna. La taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Waghfir lana rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim. Ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada mereka, pada mereka suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Makarroro itu. Qala rahimahullahu ta'ala. Thumma karroro. Al-hatta lahum. Alal iqtidai bihim. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi anjuran. Al-has. Karror. Mengulangi anjuran. Untuk atau kepada mereka untuk meneladani mereka Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang keempat, Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada bagi kalian pada suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nah, ayat yang keenam ini diulang kembali yang semakna dengan ayat yang keberapa? Yang keempat. Allah katakan, faqal laqad kana lakum fihim. Karena sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, maka enggak disebutkan lagi Ibrahim, tapi fihim pakai dhamir. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian fihim pada mereka, yakni Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Uswatun hasanatun, suri teladan yang baik, teladan yang baik. Perhatikan kata Sa'di rahimahullah. Walaysa kullu ahadin tashulu alaihi hadhil uswah. Tidak semua orang gampang, mudah baginya teladan ini. Melakukan berteladan kepada Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Tidak semua orang mudah dalam melakukannya. Begitu juga dalam meneladani tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Nah, tidak mudah. Tidak setiap orang diberikan kemudahan dalam meneladani Ibrahim. Begitu juga dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tashulu ala man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Perhatikan kata beliau, hanya saja akan mudah sikap berteladan kepada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya ini bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. Mudah berteladan kepada Ibrahim, mudah berteladan kepada orang-orang yang beriman bersama beliau, dan juga tentunya akan mudah berteladan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orangnya itu benar-benar mengharapkan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Itu yang dia harapkan di dalam berteladan kepada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya, begitu juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Fa innal iman wahtisabal ajri wasawabi. Maka sesungguhnya keimanan dan mengharapkan ganjaran dan juga pahala, ini dorongan orang berteladan itu adalah keimanan. Dan benar-benar dia mengharapkan ganjaran dan juga pahala. Naam, yashulu 'alal 'abdi kullu 'asirin. menjadi mudah bagi seorang hamba segala sesuatu yang sulit. Ketika dorongannya adalah iman wahtisabul ajr. Menjadi mudah seorang melakukan sesuatu, melakukan amalan, begitu juga berteladan ketika memang yang diharapkan itu adalah apa? Ajr. Pahala. 6. Di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara yang sulit menjadi mudah bagi mereka. Wa yuqallilu ladaihi kullu kathirin. Dan 6. Menjadi sedikit di sisi dia segala sesuatu yang banyak. Menjadi sedikit di sisi dia segala sesuatu yang banyak. Sadaqa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sungguh benar Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat orang-orang yang hidup di zaman kita ini, fahidin rahimani wa rahimakumullah, sangat sedikit orang-orang yang meneladani Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bisa berteladan kepada mereka adalah orang-orang yang harapannya memang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Sehingga ketika dorongannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir mengharapkan pahala, maka menjadi mudah segala sesuatu yang nampaknya sulit. Nah, menjadi sedikit segala sesuatu yang tadinya banyak. Tetapi ketika orang-orang itu, manusia, dia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tidak mengharapkan hari akhir, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, sulit mau berteladan kepada Ibrahim, begitu juga berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dorongan keimanannya kurang. Dorongan mengharapkan pahalanya kurang. Sehingga yang muncul dari dia adalah rasa takut. Rasa ngeri. Selalu yang terbayang sulit kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu yang terbayang susah kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dorongannya adalah keimanan dan benar-benar mengharapkan pahala, bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pujian dari manusia, maka ringan. Perkara yang sulit sekalipun menjadi mudah bagi dia. Perkara yang berat nampak berat bagi orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan Allah dan hari akhir berat. Nanti kalau mengikuti Rasulullah, berteladan kepada Rasulullah, masih terjadi demikian, nampaknya semua perkaranya berat. Kecil saja bagi orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya, dan juga hari akhir, mengharapkan Allah dan juga hari akhir, yang kecil saja, godaan yang kecil saja dianggap besar. Nanti bagaimana? Seolah-olah besar, padahal kecil urusannya. Apalagi kalau memang perkaranya besar. Sebaliknya, jika orang itu berharapnya adalah mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sulit untuk berhadapi ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa susahnya? Tidak ada berat sama sekali dengan gampangnya dia meninggalkan perkara yang dilarang, perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah? Segala yang sulit menjadi mudah, segala yang berat menjadi ringan, itu karena apa? Dorongan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ihtisabul ajr, benar-benar mengharapkan pahala. Dan itulah yang seharusnya hendaknya kita miliki, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, supaya mudah bagi kita berteladan, apalagi melihat kondisi masyarakat yang ada di zaman sekarang ini, yang banyak adalah orang-orang yang tidak berteladan, tentunya berat. Tetapi ketika harapannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhir, maka menjadi ringan perkara yang berat, menjadi mudah perkara yang sulit, menjadi sedikit perkara yang banyak. Nah, berbeda dengan apa? Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perkara yang kecil menjadi besar. Nah, perkara yang mudah dia anggap sulit. Gampang urusannya, tapi nanti dia mikirnya terjadi demikian, padahal perkaranya remeh. Itu mungkin kita alami, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika mungkin baru-baru kita mengenal dakwatut tauhid, dakwatus sunnah. Masalah bersalaman dengan sesama jenis saja bingung, gimana nanti dilihat orang, nanti diomongin orang, enggak salaman sama apa perempuan yang tidak semahram. Kayaknya berat urusannya. Kenapa? Kenapa keimanan kita apa masih lemah? Ya bukan berarti sekarang tinggi, tapi tentunya telah banyak belajar ya. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah zaman sekarang alhamdulillah. Nah, dengan kemudahan dari Allah, dengan niat yang tulus, maka semua yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Nah, tetapi kalau tidak karena Allah, yang mudah justru menjadi itu sulit. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Gambarannya selalu sulit. Gambarannya selalu susah. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam mengamalkan perkara yang demikian, tidak lain ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menengok tarikh sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat bagi mereka gampang saja. Bagi mereka mudah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang tuanya yang menentang, orang tuanya bahkan tidak lagi memberikan harta gara-gara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mudahnya sudah tinggalkan. Tinggalkan tidak perlu berat. Kenapa? Urusan dunia dia takut. Tetapi ketika iman dan ihtisabul ajr tadi kurang dorongannya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, baru dimarahi saja sudah apa? Ciut, sudah lemah, nanti begini, nanti begitu. Maknanya apa? Yang kecil menjadi besar. Urusannya remeh menjadi besar. Yang gampang sebenarnya menjadi itu sulit. Tetapi ketika dorongannya adalah iman dan ihtisabul ajr, maka perkara yang sulit nampaknya sulit menjadi mudah. Perkara yang berat menjadi ringan. Perkara yang banyak menjadi sedikit dan seterusnya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya yang paling penting bagi kita semuanya di dalam melakukan berpegang dengan agama, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, niatkan benar-benar ini bukan cari muka. Nah, bukan ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, tetapi karena kita memang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Dan ini sekali lagi dan perlu kita tekankan, ini bukan omong kosong. Karena memang ayatnya demikian. Yang akan mudah, yang akan berteladan dengan Ibrahim, begitu juga berteladan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Fanfidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini pentingnya di dalam mengamalkan agama ini, pentingnya yang pertama adalah tekad yang kuat dan juga niat yang ikhlas. Tekad yang kuat dan juga niat yang ikhlas. Benar-benar mengharapkan pahala, ganjaran di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Bukan selalu yang dipikirkan itu adalah perkara yang di hadapan matanya. Perkara yang di hadapan matanya nanti terjadi demikian dan demikian. Tetapi yang kita harapkan adalah nanti bagaimana hari kiamat. Qanahidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Saya ulangi, fa innal iman wahtisabal ajr wasawab, maka sesungguhnya keimanan dan juga mengharapkan ganjaran dan juga pahala, yashulu 'alal 'abdi kullu 'athirin, menyebabkan menjadi mudah bagi seorang hamba perkara-perkara, semua perkara yang berat. Wa yuqallilu yadayhi kullu katsir, dan kullu katsirin, dan menjadi sedikit di sisi dia segala sesuatu yang banyak. Nah, wa yujibu lahul iktsara minal iqtida'i bi'ibadillahis shalihin wal anbiya'i wal mursalin. Dan hal tersebut karena iman dan juga mengharapkan pahala tersebut menyebabkan dia, mengharuskan dia, menyebabkan dia memperbanyak dari berteladan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, dan juga berteladan kepada para nabi dan juga para rasul. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika memang dorongannya adalah al-iman wahtisabul ajr. Nah, maka di dalam beberapa amalan disebutkan tentang dua dorongan ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Seperti dalam hal puasa, dalam hal qiyamul lail, selalu ataupun Rasulullah SAW menekankan dua perkara ini, yaitu iman dan juga ihtisabul ajr, keimanan dan juga mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana apa? Imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman wahtisaba dan mencari pahala, mencari ganjaran di sisi Allah, ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam karena iman dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga sangat besar fungsi keimanan dan juga ihtisabul ajr. Dan sekali lagi, inilah yang menyebabkan bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang begitu besar tantangan beliau ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi mudah bagi mereka. Perkara yang sangat berat, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, yang sangat sulit. Nah, dimudahkan bagi mereka. Karena memang dorongannya adalah iman wahtisabul ajr. Fa innahu yara nafsahu muftakiran wa muttarran ila zalika ghayatul ittirar. Insyaallah. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka sesungguhnya dia, yakni orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir, maka sesungguhnya dia memandang dirinya sangat butuh dan harus kepada hal tersebut dengan puncak keharusan, puncak kebutuhan, dan puncak keterpaksaan. Nah, artinya dia merasa dirinya itu ketika meneladani Nabi Allah Ibrahim, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para nabi dan juga para anbiya, para nabi dan juga para rasul dan juga orang-orang soleh, itu suatu kebutuhan. Tadi paham ya? Bukan sampingan. Sesuatu yang apa? Mutor. Mutor itu mau enggak mau harus dikerjakan. bukan nantilah kapan-kapan. Itu bukan mutor namanya. Orang yang mutor itu, nah, orang yang sudah sangat kelaparan, butuh makanan. Sudah sangat terpaksa, butuh makanan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat lapar. Ada makanan. Jangan nyantai aja. Enggak ada nyantai aja. Nah, bapak enggak butuh, pura-pura enggak butuh kepada makanan. Sudah tahu kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, maka dia sangat butuh kepada makanan. Itu namanya apa? Mudhor. Nah, atau orang, sekali lagi bahasanya orang yang sudah sangat terpaksa. Nah, begitulah ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pengikutan berteladan kepada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar apa? Ikhtiaron. Bukan pilihan saja. Tetapi perkara yang harus, yang mutor. Muftakir, orang yang sangat fakir, yang sangat butuh. Iftikar itu sangat butuh, sangat fakir. Nam, dan juga sampai pada tingkatan mutoron, kata Sa'di rahimahullah. Mutoron ila zalik. Oh, yatal iftirar. Sungguh sebuah keterpaksaan dalam arti apa? Sesuatu yang harus. Berteladan kepada Rasul, pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bukan nanti saja. Itu kan namanya enggak mutor. Nah, nyantai saja. Kapan-kapan, belum sanggup. Ini dan itu berarti kondisinya tidak mutor. Tidak butuh. Sehingga berteladan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kepada Nabi Allah Ibrahim. Dan juga kepada para nabi dan para mursalin. Dan juga orang-orang soleh. Jadikan itu sebagai perkara yang sangat kita butuhkan, perkara yang darurat. Harus kita seperti orang yang sedang apa? Kelaparan. Seperti orang yang sedang dalam mara bahaya, perlu, harus diselamatkan. Itu namanya mutor, butuh bantuan segera. Artinya apa? Bukan sekedar pilihan semata, tetapi sebuah apa, sesuatu yang sangat dibutuhkan, kebutuhkan, keharusan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ingat, ini semuanya tergantung dengan keimanan kepada Allah dan juga ihtisabul ajr. Kalau orang yang tidak mengharapkan itu, tidak peduli dengan akhirat, mana bagaimana mungkin dia mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Ini perkara yang penting ya hadirin rahimani wa rahimakumullah bagi kita semuanya. Begitu juga di dalam mengikuti dakwah tauhid, dakwah sunnah. Nah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita sangat istiqar, sangat muftakir. Nah, atau mutor, sangat kebutuhan yang sangat harus mendesak. Nah, bukan nyantai, bukan pilihan nanti-nanti saja. Wa may yatawalla, sedikit lagi kata beliau, wa may yatawalla an ta'atillah wa ta'assi bi rusulillah falayadurra illa nafsah wa la yadurrullah syai'a. Insyaallah. Ini juga kenapa kita anggap ini kita muftakiran ilai dan juga muttoran ila zalik, kata beliau, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan dari bertaati, berteladan mengikuti Rasul-Rasul Allah, berpaling dia, enggak mau taat kepada Allah, enggak mau mencontoh para Rasul-Rasul Allah, maka tidak akan memadorotkan kecuali dirinya sendiri. Wala yadurrullaha syai'a, dan tidaklah dia memadaratkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepadanya, itu bukan kebutuhan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu kebutuhan kita. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka fala yadurru illa nafsana, tidak akan memudaratkan kita kecuali diri-diri kita sendiri kalau tidak beribadah kepada Allah, dan Allah tidak bermadarat ketika kita mungkin waliyadzubillah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sama sekali tidak bermadarat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, karena memang ibadah itu kebutuhan kita. Nah, fa innallaha huwal ghani, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Nah, apa? Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Nah, wallahul ghani, sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita membantu Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menambah kekayaan Allah tabarakah wa ta'ala. Lah, tidak bertambah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ketaatan kita. Tidak berkurang pula kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kekayaan Allah tabarakah wa ta'ala dengan sebab kemaksiatan kita. Tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu memadaratkan diri-diri kita sendiri. Dan itu merupakan kebutuhan kita sendiri untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi huwal ghani, dia yang maha kaya, alladhi lahul ghina attamul mutlak min jami'il wujuh. Yang dia memiliki kekayaan yang sempurna, yang mutlak dari segala sisi. Itu maknanya al-ghani. Fala yahtaju ila ahadin min khalqihi biwajhin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha kaya, dia tidak membutuhkan kepada seorang pun dari makhluknya dari sisi manapun. Enggak butuh sama sekali kepada makhluknya. Al-Hamid dan juga Al-Hamid yang maha terpuji, fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, terpuji pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Fa innahu mahmudun ala zalika kullihi, maka sungguhnya dia dipuji atas itu semuanya. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah dalam surah menjelaskan surah Al-Mumtahanah ayat berapa? 5 sampai 6. Khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-7. Satu ayat saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Semoga Allah, asallah, maknanya semoga Allah. An yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah menjadikan. Yaj'ala menjadikan. Sudah? Antara kalian dan orang-orang yang kalian memusuhi mereka. Dan antara orang-orang yang kalian memusuhi mereka mawaddah, kasih sayang. Saya ulangi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian dan antara orang-orang yang kalian memusuhi mereka mawaddah, kasih sayang. Ada yang tadinya bermusuhan dengan kalian, semoga nanti mereka menjadi orang yang berkasih sayang dengan kalian. Wallahu qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Wallahu qadir, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم. Ini penting. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitakan bahwasanya permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dengannya untuk memusuhi orang-orang musyrikin pada ayat-ayat awal, ya, pada ayat-ayat awal. Dan Allah mensifati mereka dengan mereka melaksanakannya. Annahum madamu ala syirkihim wa kufrihim, bahwasanya mereka diberlakukan kepada mereka hal tersebut selama mereka berada di atas kesyirikan mereka dan selama mereka berada di atas kekufuran mereka. Wa annahum idzan taqalu ila al-iman, dan bahwasanya mereka jika mereka berpindah kepada keimanan, jika mereka berpindah kepada keimanan yang tadinya kafir, yang kalian bermusuhan dengan mereka, nam kemudian mereka berpindah kepada keimanan, fa innal hukma yaduru ma'a illatihi, maka hukum itu berputar bersamaan illahnya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berputar dengan sebab-sebabnya. Artinya apa? Ketika ada sebab, maka berlaku hukum. Ketika hilang sebabnya, maka tidak berlaku lagi hukum. Jadi paham ya? Memusuhi orang-orang kafir, memusuhi kaum musyrikin, karena sebab mereka kafir. Karena sebab mereka musyrik. Maka ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah permusuhan menjadi mawaddah, menjadi cinta dan juga kasih sayang. Itulah namanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-bughdhu fillah. Bencinya itu karena Allah tabaraka wa taala. Nah, benci karena Allah itu ketika alasan kebencian itu hilang, maka sudah hilanglah kebencian. Tidak lagi dibenci. Nah, ketika Allah tentunya memerintahkan untuk tidak membenci, maka tidak membenci. Karena memang hukum itu berputar bersamaan alasannya. Kalau ada alasannya, maka berlaku hukum itu. Kalau tidak ada, maka tidak berlaku. Fa innal mawaddata al-imaniyah terji. Maka sesungguhnya kecintaan imaniyah, nam itu kembali. Fala Tai'asu ayyuhal mu'minun min ruju'ihim ilal iman. Maka kalian wahai kaum mukminin jangan berputus asa dari kembalinya mereka kepada keimanan. Jangan kalian berputus asa dari kembalinya mereka kepada keimanan. Walaupun kita memusuhi mereka, tetap kita berharap mereka beriman. Fa'atallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga, kata Allah, semoga Allah menjadikan antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi kasih sayang. Sababuha ruju'uhum ilal iman. Sebabnya adalah kenapa permusuhan menjadi cinta dan kasih sayang? Sababuha ruju'uhum ilal iman. Sebabnya adalah kembalinya mereka kepada keimanan. Wallahu qadir ala kulli syai. Dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu merubah, menakdirkan orang-orang yang tadinya musyrik, orang-orang yang tadinya kafir, yang bermusuhan dengan kalian, berubah menjadi beriman. Allah maha mampu. Naam. Ini khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, iz kuntum a'da'a, ketika kalian dulu bermusuhan. Iz kuntum a'da'a. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan, melembutkan di antara hati-hati kalian. Artinya kalian juga dulu dalam kekufuran. Muhajir, Aus dan Khazraj. Kalian juga dulu dalam kekufuran. Kalian juga bermusuhan. Tetapi fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bersaudara. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sementara kalian ketika itu sudah berada di tepi jurang neraka. Fa anqalakum minha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari darinya. Nah, begitu juga mereka yang masih di dalam kekufuran, yang masih dalam kesyirikan. Jangan berputus asa mereka beriman. Mungkin saja yang kalian memusuhi mereka, benci kepada mereka, maka akan menjadi orang yang ketika dia beriman, kalian cinta dan kasih sayang bersama mereka. Wa min zalika, dan termasuk hal tersebut kata Sa'di rahimahullah, hidayatul qulub wa taklibuha min halin ila halin. Termasuk hal tersebut. Hal tersebut itu apa? Min zalika itu apa? Termasuk hal tersebut. Yaitu termasuk kemahakuasaan Allah. Kan tadi kan wallahu qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Nah, termasuk kemahakuasaan Allah, kemampuan Allah, kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu adalah memberikan hidayah kepada hati-hati dan juga merubah, membalik hati-hati tersebut dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah maha mampu. Ini khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu wafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. La yata'azamuhu zanbun ayyaghfirahu. Tidak ada dosa yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya. Nah, tidak terasa besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa. Wala yakburu alaihi aibun, dan tidak besar atas Allah sebuah aib. Naam, tidak merasa besar bagi Allah sebuah aib, an yasturahu, untuk menutupinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Sa'di rahimahullah yang terakhir, wa fi hadhil ayah isyaratun wa bisyaratun ila islami ba'dil musyrikin alladzina kanu izzaka a'da'an lil mu'minin wa qad waqa'a dzalika walillahil hamdu wal minnah. Insyaallah. Kata beliau, dan pada ayat ini ada isyarat. Di dalam ayat ini ada isyarat. Ayat asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini ada isyarat dan ada kabar gembira. Kabar gembira dan isyarat apa? Yaitu kabar gembira dan juga isyarat akan masuk Islamnya sebagian orang-orang musyrikin. Akan masuk ke dalam Islam sebagian orang-orang musyrikin yang mereka itu ketika itu adalah musuh-musuh bagi kaum mukminin. Dan hal tersebut benar-benar terjadi. Segala puji bagi Allah dan juga segala puji dan juga karunia bagi Allah tabaraka wa taala. Ketika itu masuklah masuk Islam yang tokohnya Abu Sufyan. Begitu juga masuk tokoh mereka Suhail bin Amr. Kemudian itu semuanya sudah puncak kebencian kaum muslimin kepada mereka. Sangat benci tentunya kepada Abu Sufyan ketika itu, kepada Suhail bin Amr, karena gencarnya mereka memerangi Rasulullah dan juga para sahabat. Begitu juga Ikrimah bin Abi Jahal besar. Mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga datang bersama-sama Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Begitu juga bersamanya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Nam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat ketika datang Khalid dan juga Amr ibn al-As dan satu lagi temannya. Nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Mekah telah mengeluarkan jantungnya. Nam Mekah telah mengeluarkan jantungnya menuju kita. Hilang jantungnya Mekah. Nam masuk ke dalam Islam. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kebencian kita itu benar-benar karena Allah tabaraka wa taala, bukan karena urusan pribadi. Ini yang perlu kita tekankan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini perubahan benci menjadi cinta itu dari kekafiran, dari kemusyrikan menjadi Islam. Padahal kan puncak kebencian kepada orang kafir, puncak kebencian kepada orang musyrik. Tetapi benar-benar berubah ketika masuk ke dalam Islam. Maksudnya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita tekankan, terus bagaimana kebencian kita kepada orang-orang yang dia itu masih muslim. Cuma dia ini mungkin berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkin menentang dakwah sunnah, menentang dakwah tauhid, cuma muslim. Tadi paham ya? Cuma muslim. Nah, maka jangan sampai kebencian kita itu sama dengan kebencian kepada orang kafir. Tadi paham ya? Jangan sampai sama kebencian mereka, kebencian kepada mereka itu tergantung kemaksiatannya. Kebencian kepada orang kafir dan juga orang-orang yang bermaksiat itu berbeda ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang-orang yang bermaksiat itu ada aslul iman. Ada pokok keimanan pada dirinya. Benci kita karena kemaksiatannya, cinta karena dia masih Islam, masih mukmin. Tidak puncak sebagaimana apa? Kebencian kepada orang-orang kafir. Maka ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Nam, kalau kepada orang kafir kepada orang-orang musyrikin saja. Kata Sa'di rahimahullah, wahai kaum mukminin, jangan kalian berputus asa dari masuk Islamnya mereka. Tentunya kepada orang-orang yang masih muslim, tentunya lebih lagi untuk kita harapkan, ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan juga kebenciannya jangan sebagaimana kebencian kepada kaum musyrikin. Mungkin saja dia enggak suka dengan dakwah ini, mungkin saja dia benci, mungkin saja dia sampai mengata-ngatai kamu, marah kepadamu, maka sabarlah ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Jangan benci selamanya. Kepada orang-orang kafir saja tidak benci selamanya ketika mereka masuk ke dalam Islam. Apalagi kepada orang yang masih Islam. Cuma benci kepada kita. Apalagi khodhidin rahimani wa rahimakumullah, yang benci itu adalah karib kerabat kita. Nah, yang benci kepada kita, yang benci kepada dakwah ini adalah karib kerabat kita. Maka tentunya lebih layak lagi kita untuk melembutkan, mencoba untuk melembutkan hatinya. Nah, mendekati dia supaya dia lembut dengan kita, bukan justru kita menjauh dari mereka ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Karena ada sebagian orang ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, karena merasa tersakiti dengan alasan kata dia ini enggak senang dengan dakwah, enggak senang dengan ini, akhirnya bencinya sepanjangan sampai memutus hubungan silaturahim, tidak berteguran, tidak berkunjung ini dan itu, ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, padahal masih punya hubungan keluarga, masih punya hubungan kerabat, ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, hadza la yambaghi, ini tidak selayaknya. Justru kita berupaya untuk mendekati mereka supaya mereka luluh hatinya untuk menerima dakwah kita, atau minimalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ustaz kita ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, minimalnya tidak lagi membenci tapi merasa silahkan kalian melakukan apa yang kalian lakukan, kami melakukan apa yang kita lakukan ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, jangan justru padahal mereka itu masih dalam Islam cuma benci. Jangan mencapai puncak kebencian ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu juga sesama muslim. Karena ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita berpindah kepada sesama muslim, bukan lagi kafir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh ataupun yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahbib habibaka haunan ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang yang engkau cintai itu sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai itu sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Engkau senang kepada seseorang, ini bukan maksud cinta laki perempuan, bukan ya. Cinta akan Allah Subhanahu wa taala ataupun cinta senang kepada seseorang. Kalau kamu senangilah, cintailah orang yang engkau cintai itu haunan ma, sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Fa'asa an yakuna baghidaka yawman ma. Maka dikhawatirkan dia pada suatu hari akan menjadi orang yang engkau benci. Karena dikhawatirkan suatu hari mungkin saja orang yang engkau cintai itu menjadi terbalik, menjadi orang yang engkau benci. Maka kalau mencintai seorang itu jangan berlebihan, sekedarnya saja, supaya nanti ketika berubah tidak berat. Paham maksudnya? Wa abghid baghidaka haunan ma. Begitu juga sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencilah orang yang engkau benci itu sekedarnya saja. Bukan sampai puncak kebencian, sekedarnya saja. Sampai saya sangat benci kepada dia. Dia begini dan demikian. Saya tidak mau lagi berteguran dengan dia. Saya tidak mau lagi berkunjung kepadanya dan seterusnya. Putus hubungan. Lah, itu terlalu berlebihan. Ya. Karena hujan rahimani wa rahimakumullah. Bencilah orang yang engkau benci itu sekedarnya saja. Kenapa? Fa'asa an yakuna habibaka yauman ma. Maka jangan-jangan suatu hari dia itu justru menjadi orang yang engkau cintai. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu dibimbingkan memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencintai seorang itu jangan berlebihan. Nah, karena kalau berlebihan nanti kalau terjadi kebalikan atau berpisah itu kesedihannya apa? Keterlaluan. Apa nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dinasehati oleh Jibril alaihi assalam. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Is ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau sekehendak engkau. Tapi ingat, engkau pasti mati. Kata Jibril kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Is ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau sekehendakmu, silahkan. Tapi ingat, kamu pasti mati. Artinya apa? Jangan seenaknya hidup itu. Ada batasnya engkau hidup pasti mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, cintailah orang yang engkau cintai. Naam, fa innaka mufarikuhu. Atau kama qala Jibril alaihi salam. Dan kata Jibril yang maknanya, cintailah siapa saja yang engkau cintai. Tetapi ingat, kata Jibril, engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Maknanya apa? Jangan berlebihan mencintai. Jangan berlebihan, keterlaluan, kelewat batas. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena pasti engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Nah, entah berpisah di dunia atau berpisah salah satunya meninggal dunia. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau berlebihan dalam mencintai, maka akan terjadi, kalau terjadi perpisahan, kesedihan yang mendalam. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Is ma syi'ta fa innaka mayyitun." Cintai apa, hiduplah engkau sebagaimana yang engkau kehendaki, tetapi ingat, engkau pasti akan mati. Jangan seenaknya berarti. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, cintailah orang yang engkau cintai, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini semoga dipahami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan demikian selesai surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. Adapun ayat yang ke-8 dan ke-9, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.